Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah seperti biasa pada malam hari ini kita bisa bersua kembali dalam kajian rutin kita, dalam kajian fikih, kajian kitab takrib. Dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas mengenai masalah khiyar, atau masalah dalam bahasa Indonesianya bisa kita artikan hak bagi pembeli atau penjual untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya. Dalam kajian kita yang lalu telah kita terangkan mengenai masalah menjual sesuatu, mengenai masalah riba dan mengenai masalah tidak diperbolehkannya menjual sesuatu yang telah kita beli dari orang lain sebelum kita menerima sesuatu tersebut. Dan juga telah kita terangkan mengenai masalah bai'ul gharar, atau setiap jual beli yang mengandung unsur penipuan atau unsur ketidakjelasan. Jual beli yang mengandung unsur penipuan atau ketidakjelasan tidak diperbolehkan. Dalam kesempatan kita kali ini kita akan menerangkan, akan mengaji masalah khiyar. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Abi Suja beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal mutabayi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Yang artinya penjual dan pembeli, al mutabayi'ani bil khiyar, mempunyai hak untuk mengadakan khiyar, meneruskan jual beli atau membatalkannya, malam yatafarraqa, selagi mereka belum berpisah. Walahuma ayyashtaritul khiyar, dan bagi mereka berdua untuk mensyaratkan khiyar, ila salasati ayyamin, sampai batas tempo 3 hari. Khiyar dalam arti bahasa seperti yang saya jelaskan tadi adalah hak yang dipunyai oleh penjual atau pembeli untuk meneruskan jual beli yang telah mereka lakukan atau membatalkannya. Memang kalau kita lihat yang asal dalam setiap akad transaksi jual beli, kalau memang transaksi tersebut telah memenuhi syarat rukunnya, maka transaksi tersebut telah sah dan hukumnya wajib untuk berlaku. Kalau kita katakan sah, berarti pemilikan atas barang yang dijual oleh penjual beralih kepada pembeli, dan pemilikan uang atau harga yang diberikan oleh pembeli menjadi hak penjual. Ini adalah yang asli, kaidah yang asli dalam setiap transaksi jual beli. Dan kalau sudah jual beli sudah sah, maka tidak diperbolehkan bagi pihak penjual atau pihak pembeli untuk membatalkan akad atau transaksi yang telah mereka lakukan. Akan tetapi syarak atau agama memberikan kesempatan dan melihat maslahah yang ada, sehingga dengan melihat kadang-kadang seorang pembeli atau seorang penjual terlalu gegabah atau terlalu tergesa-gesa untuk menjual sesuatu atau membeli sesuatu, atau dia tidak berpikir secara matang dalam membeli sesuatu, atau tidak meneliti barang yang dibelinya dengan seksama, sehingga nantinya dia akan kecewa terhadap barang yang telah dibelinya, atau merasa kecewa terhadap apa yang telah dia lakukan. Maka untuk menghindari setiap pertikaian yang bakal terjadi, maka di sini pihak agama, pihak syarak memberikan hak kepada penjual atau pembeli untuk membatalkan atau meneruskan jual beli yang telah mereka lakukan dengan syarat-syarat tertentu. Dan pihak syarak atau pihak ahli fikih dengan melihat hal seperti ini, mereka membagi khiyar ini menjadi 3 bagian, 3 macam. Ada yang mereka katakan khiyar majelis, ada yang dinamakan khiyar syarat, dan ada yang dinamakan khiyar aib. Jadi khiyar itu dibagi menjadi tiga, khiyar majelis, khiyar syarat, dan khiyar aib, yang akan kita terangkan dalam kajian kita kali ini dengan secara mendetail. Khiyar yang pertama adalah khiyar majelis. Yang dimaksud dengan khiyar majelis adalah bahwasanya setiap penjual, masing-masing dari penjual dan pembeli mempunyai hak untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya selagi mereka berada di tempat transaksi yang telah mereka lakukan dan mereka belum berpisah dengan badan mereka. Jadi yang dimaksud dengan khiyar majelis adalah hak yang dimiliki oleh masing-masing dari penjual dan pembeli untuk meneruskan jual beli yang telah mereka lakukan atau membatalkannya selagi mereka berada di tempat transaksi dan belum berpisah. Kalau mereka berpisah dari tempat transaksi, maka gugurlah khiyar majelis ini dan transaksi tersebut dianggap transaksi yang telah sempurna dan telah terjadi. Maka setelah itu tidak boleh pihak penjual atau pembeli untuk membatalkannya. Maka khiyar majelis ini tetap berada jika penjual dan pembeli belum berpisah dari tempat transaksi. Jika misalnya penjual dan pembeli mengadakan transaksi di dalam toko, maka kapan kita katakan pembeli telah berpisah dengan penjual? Kita katakan pembeli telah berpisah dengan penjual jika pembeli telah keluar dari toko tersebut. Atau misalnya jika mereka pembeli dan penjual di tengah jalan atau di trotoar misalnya, maka cuma dengan memalingkan badan yang dilakukan oleh pembeli, maka jual beli tersebut atau khiyar majelis tersebut telah habis. Jadi kapan kita katakan penjual berpisah dengan pembeli, itu adalah terserah menurut adat atau uruf di tempat masing-masing, di tempat mana mereka mengadakan jual beli. Kalau jual beli tersebut dilakukan dalam toko, maka dengan keluar dari toko, maka mereka dianggap telah berpisah. Kalau sudah dianggap berpisah, maka khiyar majelis sudah habis. Kalau mereka berada di tengah jalan, di trotoar misalnya, jual beli di pedagang kaki lima misalnya, maka cuma dengan sekedar memalingkan tubuh yang dilakukan oleh pembeli, maka khiyar syarat, khiyar majelis telah habis. Atau kalau mereka berada di pasar yang besar, berada di swalayan misalnya, atau berada di mall misalnya, maka dengan keluarnya si pembeli dari stan yang dia masuki, maka terjadilah atau habislah khiyar majelis. Ini adalah yang asli. Jadi khiyar majelis ini akan habis jika pembeli berpisah dengan penjual. Atau dengan cara yang kedua, jika salah satu dari penjual atau pembeli telah setuju dengan transaksi yang telah mereka lakukan dan mengatakan saya setuju dengan jual beli ini, tinggal Anda apakah setuju apa tidak. Kalau dia mengatakan saya sudah setuju dengan jual beli ini, berarti dia sudah menggugurkan hak dia untuk khiyar majelis. Tidak boleh untuk membatalkan atau mencabut omongannya dia lagi, karena dia telah setuju dengan jual beli yang telah dia lakukan. Atau kedua-duanya mengatakan sudah sekarang kita sepakat untuk melakukan jual beli dan setuju, maka dengan persetujuan ini berarti khiyar majelis telah habis. Hal ini adalah berdasarkan sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-bayyani bil khiyar ma lam yatafarraqa wa kana jami'an aw yukhayyiru ahaduhuma al-akhara, yang artinya al-bayyani, penjual dan pembeli, bil khiyar, mereka mempunyai hak khiyar untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya, malam yatafarraqa, selagi mereka belum berpisah, wa kana jami'an, dan mereka masih bersama-sama, aw yukhayyiru, atau salah satu dari mereka, salah satu dari keduanya mempersilahkan al-akhara yang lain untuk memilih. Kalau memang salah seorang dari pembeli dan penjual atau penjual telah setuju dan cocok dengan jual beli tersebut, sehingga dia mengatakan kepada temannya, kamu sekarang apakah setuju apa tidak, berarti dia otomatis telah menggugurkan hak dia untuk mendapatkan khiyar majelis. Maka dan ini adalah yang sesuai dengan apa yang disebutkan oleh sahabat Ibnu Umar, bahwasanya kalau pembeli itu telah keluar dari toko atau pembeli telah berpisah dengan penjual, berarti habislah jual beli tersebut dan khiyar telah habis juga. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sebagaimana yang diceritakan oleh Imam Malik dari Nafi dalam kitabnya Muwatta, karena Ibnu Umar radhiyallahu anhuma idza ishtara syai'an yujibuhu faraqa sahibahu, bahwasanya Ibnu Umar kalau membeli sesuatu kemudian dia senang dengan sesuatu yang dia beli, maka dia langsung berpisah dengan orang yang telah menjual barang tersebut. Juga dari hadis yang lain, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma telah berkata, "Bi'tu min Amirul Mukminin Utsman malan bil wadi bimalin lahu bi Khaybar. Falamma tabayya'na raja'tu ala aqibi hatta kharajtu min baitihi khasyata ay yuraddani al bai'a. Wa kanat as-sunnatu annal mutabayyi'aini bil khiyar hatta yatafarraqa." Yang artinya, saya menjual sesuatu kepada Amir Mukminin, kepada Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma, radhiyallahu an Sayyidina Utsman bin Abdullah, beliau menjual barang yang beliau dapatkan di sebuah lembah, di tempat lembah, dengan barang yang didapatkan oleh Sayyidina Utsman dari Khaybar. Kemudian setelah mereka mengadakan transaksi jual beli, langsung Sayyidina Abdullah bin Umar keluar dari rumah Sayyidina Utsman. Karena apa? Karena takut beliau, jangan-jangan Sayyidina Utsman membatalkan akad atau transaksi tersebut selagi Sayyidina Abdullah bin Umar berada di tempat transaksi, yaitu berada di rumahnya Sayyidina Utsman. Diperbolehkan bagi penjual, yaitu Sayyidina Utsman, untuk menfasakh atau membatalkan jual beli tersebut. Maka Sayyidina Abdullah bin Umar, karena dia senang dengan apa yang dia beli supaya tidak dibatalkan oleh Sayyidina Utsman, maka beliau cepat-cepat keluar dari rumah beliau. Wakana as-sunnah, beliau mengatakan, wakana tisunnah, dan sunnah yang ada yang diajarkan oleh Rasulullah, bahwasanya setiap orang penjual dan pembeli bil khiyar, itu mempunyai hak untuk khiyar meneruskan jual beli atau membatalkannya malam yatafarraqa, selagi mereka belum berpisah. Ini adalah khiyar majlis. Jadi khiyar majlis intinya adalah hak yang dimiliki oleh penjual atau pembeli untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya selagi mereka berdua masih dalam tempat transaksi. Jika mereka berpisah, pembeli keluar dari toko, maka dengan keluarnya pembeli tersebut berarti khiyar telah habis. Khiyar telah habis. Atau misalnya penjual mengatakan kepada pembeli, silakan Anda milih jadi beli atau tidak. Kalau dia mengatakan demikian, berarti dia telah menggugurkan hak dia untuk mendapatkan khiyar majelis. Jadi khiyar majelis ini disyariatkan, diperbolehkan oleh agama. Karena apa? Karena untuk memberikan kesempatan kepada masing-masing dari penjual atau pembeli untuk berpikir secara matang apakah dia jadi beli atau tidak selagi mereka berada di tempat transaksi. Karena memang yang asal kalau memang penjual dan pembeli sudah setuju, maka langsung jadi beli, ya, jual beli tersebut jadi dan tidak boleh dibatalkan lagi. Tapi dengan adanya khiyar majelis ini, di sana ada kesempatan bagi penjual untuk lebih berpikir lebih panjang lagi. Begitu juga pembeli punya kesempatan untuk berpikir panjang lagi untuk jadi membeli atau tidak. Ini adalah khiyar majelis. Khiyar yang kedua adalah khiyar syarat. Khiyar syarat ini yang dimaksud dengan khiyar syarat adalah salah satu dari penjual atau pembeli, atau penjual dan pembeli semuanya mempunyai khiyar, yaitu mensyaratkan khiyar dengan memberikan tempo yang telah mereka sepakati. Jadi misalnya kalau si Zaid menjual rumahnya kepada Umar, maka boleh bagi Umar ini untuk mensyaratkan khiyar. Saya mensyaratkan khiyar 2 hari, saya lihat dulu rumah yang Anda jual kepada saya. Ini diperbolehkan, ya, tapi harus dalam tempo yang telah mereka sepakati. Hal seperti ini dinamakan khiyar syarat, yaitu salah satu dari penjual atau pembeli mensyaratkan khiyar dalam jual beli tersebut dan khiyar ini berlangsung selama tempo yang telah mereka sepakati. Khiyar syarat ini diperbolehkan jika telah memenuhi beberapa syarat yang telah disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, hendaknya khiyar tersebut dalam waktu, dalam tempo yang telah diketahui. Kalau misalnya si Zaid menjual mobil kepada si Umar, maka si Umar misalnya mensyaratkan, mobil ini saya bawa dulu selama 2 hari, nanti kalau jadi langsung saya kasih tahu bahwasanya saya jadi beli. Ini namanya khiyar syarat. Dan tempo yang telah mereka sepakati haruslah tempo yang maklum, yang bisa diketahui. Seandainya si Umar yang beli mobil dari Zaid ini berkata, saya membeli mobil ini dari Anda, cuma saya mensyaratkan khiyar. Saya mensyaratkan khiyar nanti kalau datang kakak saya yang pintar mengenai mesin mobil, maka kalau dia melihat bagus maka akan saya beli, kalau dia tidak setuju maka tidak jadi saya beli. Nah, ini tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena tempo yang diberikan oleh Umar dalam khiyar ini adalah tempo yang tidak diketahui. Maka tempo harus diketahui, 1 hari, 2 hari, atau 3 hari. 1 hari, 2 hari, atau 3 hari. Tidak boleh tempo yang tidak diketahui atau tempo yang majhul. Karena kalau memang waktu yang atau tempo yang mereka sepakati ada tempo yang tidak diketahui batasannya, maka di sana jual beli ini mengandung unsur horor atau mengandung unsur penipuan atau unsur ketidakjelasan. Dan sebagaimana yang telah kita terangkan, setiap jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan atau unsur horor adalah jual beli yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang kedua, hendaknya tempo yang telah mereka sepakati berdua tidak lebih dari 3 hari. Tempo yang mereka sepakati berdua tidak lebih dari 3 hari. Jika tempo tersebut lebih dari 3 hari, maka jual beli tersebut tidak sah. Misalnya kalau saya menjual rumah saya kepada saudara Zaid. Saya menjual rumah kepada saudara Zaid dan Zaid mensyaratkan kepada saya, dia berkata bahwa saya akan membeli rumah Anda, tapi saya minta syarat. Minta syarat apa? Rumah tersebut akan saya lihat dulu selama 4 hari atau 1 minggu. Nanti kalau setelah saya 1 minggu saya kira rumah tersebut baik, maka akan saya jadi beli. Ini tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena tempo yang telah mereka sepakati adalah lebih dari 3 hari. Pokoknya tempo tidak boleh lebih dari 3 hari. Atau jika tempo tersebut kurang dari 3 hari, tetapi barang yang diperjualbelikan adalah barang yang rusak dalam waktu tempo tersebut, maka tidak diperbolehkan. Seperti misalnya kalau Umar menjual roti misalnya, atau menjual kue tar kepada Zaid. Kemudian Zaid mensyaratkan, saya minta khiyar, saya bawa dulu roti tar ini ke rumah untuk ulang tahun nanti selama 2 hari, kalau memang bagus jadi saya beli, kalau enggak tidak saya beli. Padahal kue tar itu misalnya tahannya cuma 2 hari, maka ini tidak diperbolehkan. Meskipun kurang dari 3 hari, akan tetapi barang yang diperjualbelikan itu rusak dalam tempo tersebut, maka tidak diperbolehkan. Jadi syarat yang kedua, hendaknya tempo yang mereka sepakati antara penjual dan pembeli tidak boleh lebih dari 3 hari, atau tidak boleh lebih dari masa kuatnya tahannya barang tersebut. Kalau barang tersebut tahan 2 hari, maka tidak boleh lebih dari 2 hari. Karena apa? Karena kalau lebih dari 2 hari dan dia tidak setuju, maka barang tersebut akan rusak. Dan ini adalah sangat merugikan pihak penjual. Maka tidak diperbolehkan. Ya. Syarat yang ketiga adalah hendaknya tempo yang mereka sepakati adalah langsung sambung dengan akad. Sambung dengan akad. Misalnya kalau tidak sambung dengan akad, maka tidak diperbolehkan. Misalnya saya membeli sebuah sepeda motor dari Zaid. Terus saya katakan, sepeda motor ini akan saya bawa dulu ke rumah selama 3 hari. Tapi mulai 3 hari ini 2 hari yang akan datang, karena saya akan berangkat ke Jakarta dulu. Nanti saya ambil setelah saya datang dari Jakarta misalnya. Maka ini tidak diperbolehkan. Karena mudah atau tempo 3 hari ini, setelah saya datang dari Jakarta itu 2 hari lagi. Jadi tempo 3 hari ini harus langsung sambung dengan waktu transaksi, waktu akad yang telah mereka lakukan. Lah, dalil diperbolehkannya khiyar syarat seperti ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan imam yang lain, bahwasanya seorang sahabat yang namanya Hibban bin Mangkot telah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sahabat Hibban ini selalu tertipu dalam jual beli. Maka beliau mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mengadu bahwasanya dengan hal yang telah dia alami, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza bay'ta faqul la khilabata wa fi riwayatin walil khiyar salasata ayyam." Yang artinya, "Idza bay'ta," jika kamu membeli sesuatu, fakul, maka katakan lala khilabata, tidak ada unsur tipuan dalam hal ini. Wali khiyar salah satu ayam, dan saya mempunyai hak khiyar 3 hari. Maka Rasulullah SAW dalam hal ini telah mensyaratkan 3 hari. Maka 3 hari ini tidak boleh kita lebih dari 3 hari tersebut. Dan hadis ini meskipun sababul wurudnya, asal datangnya hadis ini, asal terjadinya hadis ini adalah seorang sahabat yang namanya Hibban. Cuma ulama usul mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Meskipun hadis ini adalah kronologi terjadinya itu sebab sesuatu, tetapi yang diambil adalah umum daripada perkataan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalil daripada diperbolehkannya khiyar syarat ini adalah hadis tersebut, hadis Hibban, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan hak dia untuk melakukan khiyar syarat dengan tempo 3 hari. Baik. Terus juga dalam fikih Syafi'i di sana disebutkan bahwasanya untuk khiyar syarat ini boleh bagi penjual atau pembeli mensyaratkan khiyar syarat untuk orang lain selain penjual atau pembeli. Contohnya bagaimana? Contohnya sekarang misalnya saya mau membeli sebuah sepeda motor dari si Zaid. Kemudian ketika transaksi berlangsung, saya mengatakan kepada Zaid, "Wahai Zaid, saya akan jadi membeli sepeda motor ini, tapi saya mensyaratkan khiyar. Karena saya orang yang bodoh dengan mesin, maka saya mensyaratkan sepeda ini akan dilihat oleh teman saya dulu yang namanya, misalnya namanya si Hasan, biar sepeda ini dilihat dulu sama Hasan. Kalau dia mengatakan bagus sepedanya, maka akan saya beli dan saya minta tempo 2 hari. Nah, ini boleh. Jadi syarat khiyar ini adalah saya peruntukkan untuk Hasan. Hasan ini adalah orang yang tahu mesin sepeda motor, sehingga kalau dia memang mengatakan sepeda ini masih bagus dan layak untuk dipakai, maka jadi saya beli. Kalau tidak, maka saya tidak jadi beli. Ini adalah diperbolehkan juga. Jadi khiyar diperuntukkan untuk orang lain adalah diperbolehkan, karena semuanya itu adalah untuk kemaslahatan jual beli, untuk kemaslahatan jual beli, dan untuk menghindari segala bentuk pertikaian yang akan terjadi jika nantinya tidak ada kecocokan, ada masalah di antara penjual dan pembeli. Baik. Kalau kita katakan khiyar syarat ini diperbolehkan, terus kapan habisnya khiyar syarat ini? Khiyar syarat ini habis jika orang yang mempunyai syarat atau orang yang mensyaratkan khiyar tersebut telah membatalkan jual beli, atau orang yang menjual telah mengatakan saya tidak jadi menjual, atau orang yang membeli mengatakan saya mau uang yang telah saya bayarkan kepada Anda kembali, tidak jadi beli. Kalau memang kedua-duanya penjual dan pembeli telah membatalkan transaksi tersebut, maka habislah khiyar syarat. Atau khiyar syarat ini habis dengan habisnya tempo yang telah mereka sepakati. Jika misalnya mereka sepakat temponya 3 hari, kemudian setelah berselang 3 hari kok pembeli tidak memberikan jawaban sama sekali jadi membeli atau tidak, berarti jual beli tersebut sudah jadi dan tidak boleh diganggu gugat lagi. Misalnya saya membeli sepeda motor dari si Zaid, saya mensyaratkan khiyar selama 3 hari, sepeda ini akan saya coba dulu 3 hari, kalau memang sepeda ini baik maka akan jadi saya beli, kalau tidak saya kembalikan lagi. Loh, sudah berlangsung 3 hari, saya kok tidak ngasih kabar kepada Zaid jadi beli atau tidak. Maka dengan habisnya tempo 3 hari tersebut, berarti jual beli telah jadi dan sah, dan saya tidak boleh untuk membatalkan jual beli tersebut. Karena apa? Karena ini adalah sebuah kesalahan dari saya. Seharusnya kalau saya tidak jadi membeli, maka sebelum berlangsung 3 hari, saya harus membatalkan dan mengasih tahu kepada si pembeli, si penjual, yaitu Zaid. Yang kedua, jika khiyar, syarat ini akan habis jika penjual atau pembeli memilih, ya, jadi membeli atau si penjual jadi membatalkan jual beli, seperti yang saya sebutkan tadi. Yang keempat, khiyar syarat ini habis dan jual beli jadi sah jika orang yang memiliki khiyar, yaitu pembeli atau penjual, pembeli, ya, mentasarufkan barang yang dibeli dengan tasaruf yang menghilangkan pemilikan dia atas barang yang telah dia beli. Lah misalnya bagaimana? Misalnya saya membeli sepeda motor dari Zaid dan saya mensyaratkan tempo 3 hari untuk jadi membeli atau tidak. Loh, selagi waktu masih dalam jangka waktu 2 hari, saya menjual sepeda tadi kepada Bapak Idrus. Lah, tasaruf yang saya lakukan menjual barang yang telah saya beli tadi, ini adalah tasaruf yuzilul milka, tasaruf yang menghilangkan pemilikan saya atas barang yang telah saya jual. Maka tasaruf seperti ini berarti tanda bahwasanya saya jadi membeli. Saya jadi membeli, ya. Ini adalah yang berhubungan dengan khiyar syarat. Terus untuk khiyar syarat ini, ulama membicarakan masalah barang yang dijual ketika masa khiyar itu menjadi milik siapa, menjadi hak milik siapa. Di sini para ulama mengatakan jika khiyar syarat tersebut adalah milik daripada penjual dan pembeli, maka kepemilikan atas barang yang dijual adalah mauquf, adalah kita tunda dahulu. Seandainya nantinya jadi dibeli oleh pembeli, berarti pemilikan tersebut adalah milik pembeli. Jika nanti barang tersebut tidak jadi dibeli oleh pembeli, berarti pemilikan atas barang tersebut pada waktu khiyar adalah milik orang yang menjual. Gitu. Ini adalah untuk apa? Untuk guna daripada mengetahui milik siapa barang tersebut pada masa khiyar adalah gunanya untuk mengetahui jika ternyata barang yang dijual itu berkembang dan beranak pinak. Anak pinak tersebut miliknya siapa? Misalnya saya membeli seekor kambing, ya. Saya membeli seekor kambing atau saya membeli sebuah mobil untuk taksi misalnya. Saya membeli mobil untuk taksi. Misalnya kalau mobil tersebut saya katakan kepada si penjual, yaitu Zaid, saya membeli mobil taksi ini, tapi dengan catatan saya akan coba dulu selama 2 hari, nanti kalau jadi maka saya ini uangnya, saya kasih uangnya langsung. Nanti kalau tidak jadi uangnya saya ambil kembali, misalnya. Lah, kepemilikan atas barang tersebut selama 2 hari masa khiyar itu kita lihat. Kalau seandainya kita katakan khiyar ini adalah khiyar milik saya saja sebagai pembeli, saya yang meminta khiyar dan si Zaid setuju, ya, si Zaid setuju, berarti kepemilikan barang tersebut selama 2 hari adalah milik saya. Seandainya nantinya jadi saya beli, berarti uang yang dihasilkan oleh taksi tersebut dalam jangka 2 hari masa tempo khiyar itu adalah menjadi milik saya. Seandainya saya tidak jadi membeli, maka ziyadah daripada uang yang dihasilkan oleh taksi tersebut dalam masa 2 hari tempo tersebut adalah milik daripada penjual, yaitu si Zaid. Itu kalau kita katakan bahwasanya status kepemilikan atas barang yang dalam masa khiyar syarat ini adalah masih mauquf gitu. Ini adalah masalah kepemilikan. Terus misalnya kalau barang yang dijual tersebut rusak, bagaimana hukumnya? Dalam masa tempo khiyar syarat tersebut bagaimana? Kalau memang barang yang dijual tersebut belum diserah terimakan oleh penjual, masih di tangan penjual, kemudian barang tersebut rusak, maka secara otomatis jual beli tersebut batal. Dan khiyar syarat juga batal pula. baik khiyar tersebut kita katakan milik pembeli atau penjual. Karena apa? Karena ketika barang tersebut rusak di tangan penjual, berarti penjual tidak bisa menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli. Tapi kalau memang barang tersebut rusak ketika barang tersebut telah diserah terimakan kepada pembeli, yaitu barang tersebut rusak di tangan pembeli, maka jual beli tersebut tidak batal. Karena apa? Karena barang yang telah diserah terimakan kepada pembeli telah menjadi tanggung jawab pembeli tersebut. Dan khiyar masih ada. Khiyar masih ada. Maka orang yang mempunyai khiyar, ya, yang mensyaratkan khiyar tadi, boleh meneruskan jual beli atau membatalkannya. Kalau memang pembeli jadi membeli, maka pembeli wajib untuk memberikan uang dari barang tersebut kepada penjual. Berarti barang tersebut menjadi miliknya, dan kerusakan yang ada adalah dia yang menanggung, karena kerusakan tersebut berada di tangan dia. Tapi ketika barang tersebut rusak dan tidak jadi dia beli, maka dia wajib untuk memberikan ganti daripada barang yang dia pegang tadi, karena barang tadi rusak di tangan dia dan dia adalah penyebabnya. Atau memang kalau tidak memberikan ganti seperti yang dia beli, ya, maka dia memberikan harga daripada barang yang rusak, yang telah rusak di tangannya tersebut. Dan dia boleh mengambil uang yang telah dia serahkan, yaitu harga yang dia serahkan kepada penjual, karena dia tidak jadi membeli barang yang rusak tadi. Ini adalah yang berhubungan dengan khiyar syarat. Khiyar yang ketiga adalah khiyar aib. Khiyar aib. Khiyar aib itu apa? Khiyar aib itu adalah adanya aib atau cacat di barang yang dijual, yang mana si pembeli, si penjual tidak memberitahu kepada pembeli bahwasanya barang tersebut ada aibnya. Maka kalau pembeli tahu bahwa barang yang dia telah beli, barang yang telah dia beli itu ada cacatnya, maka boleh bagi dia untuk mengembalikannya. Karena apa? Karena yang asal dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh seorang muslim adalah transaksi yang bersih, yang bebas dari penipuan. Kita harus paham bahwasanya orang muslim adalah orang yang mempunyai sifat jujur dan tidak menipu. Ini adalah yang asal. Jadi setiap transaksi yang dilakukan oleh orang Islam adalah transaksi yang bebas dari segala bentuk penipuan. Karena kalau di sana terjadi penipuan, berarti dia telah memakan harta orang lain dengan cara batil, dan ini dilarang oleh agama. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradin minkum, dan janganlah kamu makan harta-harta di antara kamu dengan cara yang batal. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan peringatan yang keras bagi orang yang melakukan penipuan. Bahwasanya orang yang menipu adalah bukan termasuk dari golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Man ghasyana falaysa minna," barang siapa yang melakukan penipuan, maka dia tidak tergolong golonganku. Maka saya katakan, yang asal dari setiap muamalah atau setiap transaksi yang dilakukan oleh seorang muslim adalah transaksi yang bebas dari segala bentuk penipuan. Jika dan termasuk bentuk penipuan ini adalah jika barang yang dijual itu ada cacatnya yang diketahui oleh penjual, tetapi penjual sengaja tidak memberitahu kepada pembeli dan tidak menjelaskannya. Dan ini adalah sesuai dengan sababul wurud atau kronologi hadis yang telah saya sebutkan tadi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau lewat di pasar dan melihat setumpuk makanan. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat setumpuk makanan tersebut, Rasulullah memasukkan tangan beliau ke tumpuan makanan tadi. Dan ketika memasukkan tangannya, beliau mendapatkan makanan tadi atau misalnya gandum tadi yang atas kering tapi yang bawah basah. Yang bawah basah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ketika melihat itu, "Mahada ya sahibut ta'am, apa ini yang telah kamu lakukan?" Orang yang jualan tersebut berkata, ya Rasulullah, asobat husama. Ya Rasulullah, ini makanan yang saya jual telah terkena hujan, kehujanan. Maka ya, yang kering saya taruh di atas, yang basah saya taruh di bawah. Kemudian Rasulullah bersabda, ala ja'altahu fawqa ta'am kayyarahu an-nas. Kenapa kok kamu tidak taruh yang basah di atas sehingga orang yang akan membeli mengetahui? Kemudian beliau bersabda, man ghasyana falaysa minni. Man ghasya falaysa minni. Barang siapa yang melakukan penipuan, maka dia tidak termasuk golonganku. Nah, ini adalah berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwasanya orang yang menjual tadi ingin menipu pembeli yang membeli dari dia. Atau misalnya zaman sekarang, misalnya orang jual beras, orang jual beras. Beras yang atas itu bersih, putih, bagus. Tapi yang bawah semuanya berulat. Ini tidak boleh, karena termasuk unsur penipuan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis tadi menunjukkan bahwasanya setiap cacat yang ada di barang yang dijual harus diterangkan oleh penjual. Harus diterangkan. Harus diterangkan kepada penjual sehingga harus diterangkan oleh penjual kepada pembeli sehingga pembeli mengetahui keadaan barang yang dia beli dan dia tidak merasa tertipu dan tidak merasa rugi dengan membeli barang tadi. Dalam sebuah hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Al-muslimu akhul muslim. Wa la yahillu li muslimin ba'a min akhihi bai'an fihi aibun illa bayyanahu lahu." Seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya. Wa la yahillu lil muslimin, dan tidak halal, tidak diperbolehkan bagi seorang muslim yang menjual sesuatu kepada saudara muslimnya yang ada cacatnya kecuali dia menerangkan cacat tersebut kepada pembeli. Maka harus diterangkan. Juga begitu juga wajib bagi setiap orang yang mengetahui adanya cacat di suatu barang yang dijual untuk menerangkannya meskipun dia tidak pembeli dan tidak penjual. Meskipun dia orang lain sekedar lewat, kemudian dia tahu bahwasanya barang yang dijual ini ada cacatnya. Kalau dia tahu, maka dia harus menerangkan meskipun dia bukan orang yang ikut dalam transaksi tersebut. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Wa'ilah bin Asqa radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yahillu li ahadin yabi'u syai'an illa bayyana ma fihi wa la yahillu liman ya'lamu dzalika illa bayyanahu. Yang artinya tidak diperbolehkan bagi seseorang yang menjual sesuatu kecuali dia menerangkan segala sesuatu yang berhubungan dengan barang yang dijualnya. Walayahillu liman ya'lamu dzalika illa bayyanahu, dan tidak boleh bagi orang yang mengetahui adanya cacat dalam sebuah barang yang diperjualbelikan kecuali dia memberitahu kepada orang yang membeli bahwasanya barang tersebut ada cacatnya. Bukan berarti kok orang ini kok ikut campur ya, ikut campur bukan, tapi dia itu apa? Nushatan lil muslimin, dia berbuat apa, nasihat kepada orang Islam, jangan sampai orang yang menjual tersebut melakukan kesalahan atau melakukan dosa, dan jangan sampai orang yang membeli barang tersebut merasa kecewa dengan apa yang telah dia beli. Maka kalau Anda melihat orang jual beli, terus Anda tahu bahwasanya barang yang dijual itu ada cacatnya, tapi pihak penjual tidak menerangkan kepada pembeli, maka Anda wajib untuk mengingatkan pembeli bahwasanya barang ini ada cacatnya. Supaya pembeli waspada dan tahu bahwasanya barang yang dia beli adalah barang yang ada cacatnya, yang mungkin kalau dia tahu dengan cacat tersebut dia tidak jadi untuk membeli. Dia tidak jadi membeli. Maka dengan ini, kalau misalnya orang yang membeli telah menerima barang yang dibeli dan penjual tidak menyebutkan bahwasanya barang yang dijual ini ada cacatnya, kemudian setelah itu di lain hari setelah transaksi selesai, kemudian dia mengetahui, maka dia mengetahui, si pembeli mengetahui bahwasanya barang tersebut ada cacat atau aibnya, maka boleh bagi pembeli untuk mengembalikan barang yang dia beli kepada penjual dan mengambil kembali uang yang telah dia serahkan kepada penjual. Boleh. Selagi ketika transaksi dia memang benar-benar tidak mengetahui bahwasanya barang yang dia beli adalah barang yang ada cacatnya. Hal ini adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya anna rajulan ibta'a ghulaman fastaghallahu summa wajada bihi aiban faraddahu bil aib faqala al-ba'i ghillatu 'abdi faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghullatu bidh-dhaman. Yang artinya suatu ketika seorang laki-laki membeli seorang budak. Kemudian budak tersebut dipekerjakan. Loh, kemudian setelah dipekerjakan beberapa waktu, si pembeli menemukan cacat di budak tersebut. Akhirnya si pembeli mengembalikan budak tersebut kepada penjualnya. Kemudian penjual berkata, "Ghullatu 'abdi, ini kan budak yang telah saya jual, tadi kan beberapa hari telah dipakai oleh si pembeli, maka saya minta apa? Minta hasil kerja yang dilakukan oleh budak saya tadi." Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-ghullatu bidh-dhaman." Hasil yang telah dihasilkan oleh budak tadi ketika berada di tangan pembeli, yang milik pembeli, karena dia yang menanggung ketika itu. Ini artinya al-ghullatu bidh-dhaman. Maka dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya kalau pembeli mengetahui bahwasanya barang yang dibeli ini ada aibnya, maka dia punya hak untuk mengembalikan barang yang dibeli lagi. Karena apa? Seperti yang saya terangkan tadi, karena memang yang asal dari setiap jual beli adalah bahwa barang yang dijual adalah barang yang tidak ada aibnya dan tidak ada cacatnya. Karena pembeli rela untuk mengeluarkan uang dari kojeknya, itu karena dia yakin ingin mendapatkan barang yang bagus yang dia inginkan. Kalau memang barang yang telah yang dia inginkan tidak sesuai dengan yang dia inginkan, ada cacatnya, berarti jual beli tersebut tidak sesuai dengan ridho, tidak ada ridho, tidak ada. Misalnya kalau barang tersebut diketahui oleh pembeli begitu, maka dia akan tidak akan jadi beli barang tersebut, karena barang tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah dia inginkan. Maka boleh bagi dia untuk mengembalikan barang yang telah dia beli yang ada cacatnya. Cuma khiyar aib ini disyaratkan yang pertama, aib yang ada adalah aib qadim. Aib yang ada yang ditemukan oleh pembeli adalah aib atau cacat yang memang sudah ada sebelum dia membeli barang tersebut. Atau cacat yang terjadi sebelum transaksi dilakukan. Tapi kalau cacat tersebut terjadi setelah dia terima barang tadi, maka dia tidak boleh mengembalikan barang tadi. Tidak boleh mengembalikan. Yang kedua, hendaknya aib yang ada atau cacat yang ada adalah cacat yang bisa mengurangi harga daripada barang tersebut. Baik mengurangi barang tersebut atau mengurangi harganya. Karena memang kalau memang cacat tersebut bisa mengurangi harga daripada barang yang dijual tadi, maka yang rugi adalah pihak pembeli, maka dia boleh untuk mengembalikan barang tadi. Tapi misalnya kalau aib tadi atau cacat tadi tidak mengurangi harga, maka dia tidak berhak untuk mengembalikannya lagi. Kecuali kalau memang aib tadi adalah bisa menjadikan maksud daripada dia untuk membeli barang tadi adalah batal, tidak sah. Misalnya apa? Kalau saya membeli seekor kambing untuk udhiyah atau untuk kurban, ternyata ketika saya beli, sudah saya katakan kepada penjual bahwasanya saya ingin kambing untuk kurban, ternyata saya dikasih kambing yang telinganya bolong atau telinganya terpotong separuh misalnya. Meskipun dagingnya ini banyak dan gemuk, dan harganya juga tidak berkurang dengan adanya cacat tadi, tapi cacat tadi itu adalah bisa membatalkan maksud daripada saya yang membeli barang tadi, yaitu untuk saya bikin sebagai udhiyah atau apa, untuk binatang kurban. Karena binatang kurban disyaratkan binatang yang boleh dibuat kurban adalah binatang yang sehat, sempurna, yang tidak ada cacatnya sama sekali. Terus kalau memang syarat yang ketiga, yaitu hendaknya cacat yang ada adalah cacat barang yang diperjualbelikan adalah barang yang memang kebiasaannya tidak ada cacatnya. Misalnya, kalau seandainya barang yang diperjualbelikan itu memang biasanya ada cacatnya, maka kalau ada cacat, maka itu adalah kesalahan pembeli. Kenapa? Beli barang yang memang biasanya ada cacatnya. Tapi kalau barang yang diperjualbelikan itu adalah barang yang memang kebiasaannya tidak ada cacatnya sama sekali, maka kalau ada cacatnya, maka pihak pembeli boleh mengembalikannya. Misalnya apa? Misalnya saya beli mobil baru dari dealer. Ternyata ketika saya ambil mobil tersebut dan saya pakai, ternyata ada cacatnya, yaitu misalnya bannya itu tidak sama ukurannya. Maka boleh saya kembalikan. Karena apa? Karena memang kalau saya membeli mobil baru, maka secara otomatis mobil tersebut mobil yang sempurna. Karena saya membeli mobil baru dari dealer. Tapi kalau misalnya saya membeli mobil bekas, mobil lama, terus ada cacatnya seperti itu, maka tidak boleh dikembalikan. Karena memang apa? Karena memang mobil bekas itu memang lazimnya ada banyak cacatnya. Tapi kalau mobil yang baru dari dealer, terus kok ada cacatnya, maka boleh dikembalikan. Kecuali kalau memang orang yang menjual mobil lama tadi itu menerangkan bahwasanya atau menanggung, barang yang saya jual adalah barang yang bagus, tidak ada cacatnya. Kalau ada cacatnya, boleh Anda kembalikan. Gitu. Dan untuk khiyar aib ini, ya, kalau pembeli melihat ada khiyar aib, maka secepatnya dia wajib untuk mengembalikan barang yang dibeli tadi dan tidak boleh diundur-undur, ya. Kalau misalnya dia mengetahui sekarang pada jam 9 siang dia mengetahui bahwasanya barang yang dibeli itu ada aibnya, maka seketika itu juga wajib dikembalikan kepada penjual. Wajib untuk dikembalikan kepada penjual kalau memang dia tidak punya udzur. Atau dia mengetahui barang tersebut ada aib pada malam hari, tidak mungkin dikembalikan, maka ditunggu paginya esoknya langsung dikembalikan kepada penjual. Tidak boleh ditunda-tunda. Kalau misalnya dia mengetahui bahwasanya barang yang dijual itu ada aibnya, terus dia tunda mengembalikannya, maka gugurlah kesempatan dia untuk mengembalikan barang yang telah ada aibnya tadi. Atau kalau dia tahu, kalau barang yang dijual itu ada aibnya, maka tidak boleh dipakai. Kalau saya tahu bahwasanya barang yang saya beli ada cacatnya, maka dan saya ingin mengembalikannya, kalau sudah ada cacatnya dan tahu seperti itu, maka tidak boleh saya pakai kembali. Harus sudah tidak boleh dipakai dan langsung dikembalikan kepada pihak penjual. Nah, kiranya cukup sekian kajian yang bisa kita kaji untuk kesempatan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayja'ala ilmana ilman mubaraka wa ja'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.